السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بالتوفيق والشكر sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita berbagai nikmatnya, yang masih lagi memelihara kita di dalam iman dan Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala jadikan kita hamba-hambanya sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan lidah kita, dengan hati kita, dengan amal perbuatan kita. Semoga dengan itu Allah menambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita dan menyempurnakannya. Dan alhamdulillah, kita sedang membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Salihin, dan kita telah sampai pada bab yang kelima, iaitu al-muraqabah, bab mawas diri. Dan di sana terdapat beberapa buah hadis yang telah kita baca. Hadis yang terakhir adalah hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan beliau beberapa kalimat yang penting. Dan kita dapati bahawa antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala selalu dan memelihara Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali di dalam waktu-waktu yang senang. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan ingat dan akan memelihara beliau apabila beliau dalam keadaan yang susah. Dan pada akhir hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahawa di dalam setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra, dan bagi setiap kesempitan itu ada jalan keluar. Dan hadis yang berikutnya dalam kitab muka surat 418, hadis ke-63 berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, pengarang kitab, An Anas radhiyallahu anhu qala, innakum la ta'lamuna a'mala hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Rawahu al-Bukhari wa qala, al-mubiqat al-muhlikat. Yang artinya, dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, sesungguhnya kalian sekarang melakukan perbuatan-perbuatan yang kalian anggap seringan rambut di mata kalian, padahal pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan semacam itu kami anggap termasuk hal-hal yang merusak agama, yakni dosa besar. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan hadis ke-64, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha yaghar wa ghairatullahi an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu, dan cemburunya Allah yaitu apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkannya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga. Baik, huraian hadis 63, hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bagaimana dalam kitab kita baca sedikit bahawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu termasuk orang yang dipanjangkan umurnya sehingga dia masih tetap hidup setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 90 tahun. Begitu panjang umurnya. Kerana apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, iaitu berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Anas bin Malik radhiyallahu an baru berumur lebih kurang 10 tahun. Dan bagaimana yang kita tahu bahawa ibunya iaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anha telah datang membawa Anas ini berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Hulaimuka Anas." Hulaimuka Anas yakni anak kecilmu Anas, yakni ambillah dia supaya jadi pembantumu. Dan demikianlah Anas radhiyallahu anhu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafat baginda. Jadi artinya lebih kurang berumur ketika itu beliau berumur 20 tahun dan lagi 80 tahun selepas itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu masih hidup lagi dan beliau dikurniakan banyak anak dan punya harta yang banyak berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini dan ini adalah kata-kata beliau. An Anas radhiyallahu anhu qal, yakni dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata. Jadi ini bukan lafaz ataupun hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi daripada seorang sahabat. Dan asalnya kitab ini iaitu kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Hafiz Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala mengumpulkan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapakah beliau memuatkan atar ataupun riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu? Jadi akan kita lihat selepas ini. Jadi berkata Anas, innakum lata'amaluna a'malan, sesungguhnya kamu mengamalkan ataupun melakukan a'malan. A'mal adalah plural untuk amal. Jadi banyak amalan-amalan dan tak disebutkan apakah amalan-amalan ini, tetapi sifat ataupun sebahagian daripada ciri amalan-amalan yang banyak yang kamu lakukan. Kemudian yang kamu ini maksudnya adalah orang yang di hadapan Anas radhiyallahu anhu. Ada beberapa kemungkinan di sini, sama ada di hadapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah para sahabat juga. Sebab Anas bin Malik seorang sahabat, beliau hidup bersama para sahabat. Dan satu lagi kemungkinan, kamu di sini adalah golongan selepas para sahabat. Siapakah orang lepas sahabat? At-tabi'un. Ya, ini orang-orang yang mengikuti para sahabat. Dan yang kedua adalah lebih zahir, sebab kita lihat kata-kata ini bukan kata-kata memuji tapi kata-kata mencela, kerana beliau berkata sesungguhnya kamu mengamalkan amalan-amalan yang kalian anggap lebih halus daripada mata di sisi lebih halus daripada rambut di sisi mata kamu. Ya adabu fi a'yunikum minasy'ar. Jadi kalau sehelai rambut, asy'ar tu sehelai rambut ataupun rambut, kalau asy'arah maknanya sehelai rambut tapi lebih halus daripada jenis rambut, yakni sedikit saja ataupun remeh sahaja di mana di mata kamu. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Yang mana amalan-amalan yang kamu anggap ringan ini, sikit ini, halus macam rambut ataupun lebih halus daripada rambut, dahulu kami anggap amalan-amalan seperti ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa sekarang beliau kata ni selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal mubiqat, termasuk daripada perkara-perkara yang merosakkan. Di dalam lafaz bahasa Arabnya, Imam Bukhari berkata al-mubiqat itu al-muhlikat, iaitu yang membinasakan. Waqala al-mubiqatu al-muhlikat. Membinasakan apa? Membinasakan agama. Dan kalau agama seorang itu telah binasa, maka orang itu pun akan binasa. Jadi amalan-amalan membawa kepada kebinasaan, yakni perkara yang membinasakan agama dia ada dua jenis. Satu yang membinasakan sedikit-sedikit saja, ada yang membinasakan secara banyak. Yang membinasakan agama ini tidak lain tidak bukan adalah dosa-dosa, iaitu seseorang yang tidak melakukan perintah-perintah Allah ataupun yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan sebahagian daripada perkara-perkara ini, dosa-dosa ini adalah dosa-dosa kecil. Baik. Dan terdapat di sana dosa-dosa yang besar. Dan di antara dosa-dosa yang besar ini ada yang lebih besar. Jadi kalau Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahawa dia membinasakan agama, merosakkan apa, bukan mencacatkan agama dia. Jadi mubiqat muhlikat maknanya merosakkannya, menghancurkannya. Maka faham kita bahawa ia adalah amalan-amalan yang dianggap pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dosa-dosa yang amat besar. Dan di sana terdapat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyenaraikan dosa-dosa yang besar. Disebutkan ada 7 dosa-dosa yang besar. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhkanlah daripada 7 perkara yang menghancurkan, yakni dosa-dosa yang besar. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya satu persatu, bermula daripada asyirku billah, syirik, sihir dan seterusnya. Dalam hadis yang sahih. Jadi di sana ataupun dalam hadis ini ataupun dalam riwayat ini, Anas bin Malik radhiyallahu an sedang apa? Sedang memuji ataupun mencela mereka-mereka yang melakukan amalan-amalan ini. Dia sedang mencela. Dan tujuannya adalah untuk mengingkar kemungkaran yang dilakukan oleh mereka. Dan kita yakin bahawa orang-orang ini bukanlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih mulia daripada melakukan perkara-perkara yang menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa mereka? Maka sangkaan berat adalah orang-orang selepas Nabi, selepas sahabat, iaitu at-tabi'un. Dan ini tidak mustahil. Sebab apa? Semakin jauh seseorang itu daripada zaman wahyu, daripada zaman nubuwah, maka semakin apa? Maka semakin kita katakan jauh dia daripada ajaran agama. Itu adalah sesuatu yang logik. Setiap kali orang itu dekat dengan Nabi SAW, dengan zaman wahyu, dengan zaman ilmu, maka semakin dekatnya dengan wahyu, semakin dekat dan makin faham dengan agama. Jadi demikianlah selepas berapa generasi. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau kita lihat, hidup 90 tahun selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah jauhlah, telah banyak dia lihat. Kita pun belum 50 60 pun dah macam-macam lihat. Cuba bayangkan kalau 90 tahun, hampir satu abad, tak tahu macam-macam lagi yang berlaku. Dalam masa kita 20 tahun aja dah macam-macam berlaku. Perkara yang kita tak pernah nampak kat sekolah-sekolah pun dah banyak dibuat kan kat dalam sekolah. Tindik sana, tindik lidah, tindik apa semuanya ada. Baik. Rambut dia warnakan, pakai tudung pun rambut dia warnakan, tattoo sana, tattoo sini dan macam-macam benda. Eci betul, saya jadi discipline master kat sekolah. Saya cakap ni bukan sekolah saya pula, saya tak tahu saya sekolah lagi macam mana. Baik, perkara ini berlaku yang kita tak pernah bayangkan berlaku pada zaman dulu. Sebab apa? Semakin jauh kita daripada zaman wahyu, maka semakin jauh kita daripada agama. Dan ini baru zaman tabi'in, masih awal lagi. Belum 100 tahun selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum 100 tahun, belum satu abad. Tapi telah mula amalan-amalan yang dilakukan ataupun yang ditinggalkan, yakni dosa-dosa. Yang mana kalau pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara ini semua dipelihara oleh para sahabat. Nah, jadi Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala ada menyebutkan beberapa amalan yang telah diabaikan, dianggap ringan oleh orang ramai. Jadi dalam kitab beliau berkata peringan kedua antaranya seperti solat jamaah. Solat jamaah, bukan solat, solat jamaah. Jadi pada masa sahabat, tidak seorang pun dari sahabat yang meninggalkan solat jamaah di masjid, kecuali orang munafik atau orang yang sakit, yang berhalangan. Sebenarnya orang munafik pun pergi solat, kecuali solat isyak dan solat subuh. Solat maghrib macam ni dia pergi, sebab maghrib masih terang lagi kan waktu datang. Masih nampak lagi awak solat ke tak solat. Tapi kalau isyak dah gelap dah. Jadi kalau dia tak datang pun orang pun tak perasan. Zaman tu tak ada banyak lampu. Baik, begitu juga solat subuh, memang lagi gelap. Jadi orang munafik, dia yang adalah orang-orang yang menunjukkan secara pura-pura keimanannya, keislamannya di hadapan orang ramai, tapi di dalam hatinya dia menyembunyikan kekufuran. Jadi dia tetap solat jemaah lagi. Tapi dua solat tadi paling berat bagi orang-orang munafik. Nah, jadi mereka-mereka inilah yang tak turun ataupun tak keluar dari rumah mereka untuk menunaikan solat jemaah di masjid, ataupun orang yang sakit, betul-betul sakit. Itu pun di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tak silap saya, orang yang sakit tu pun dipapah kiri kanan sampai masuk saf untuk menunaikan solat berjamaah. Itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul mereka jaga perkara ini. Sikitnya pasal. Sikit pun mereka tidak utama, sikit pun mereka tidak abaikan dan entengkan. Baik, begitu juga akan tetapi pada masa setelah sahabat, mereka mula mengentengkannya dan mereka tidak lagi seperti para sahabat di masa Nabi. Begitu juga manusia pada masa kita sekarang ini. Ramai yang meremehkan solat itu sendiri, bukan hanya solat jamaah sahaja. Mereka tidak solat atau solat tetapi sering meninggalkannya. Ya, ini solat yang kita namakan belang-belang, macam zebra. Baik. Bila dia suka, dia solat. Bila dia tak suka atau dia malas, dia tinggalkan. Dan semua ini dianggap perkara yang remeh, yang enteng oleh sebahagian manusia. Padahal pada masa Nabi SAW dan sahabat, hal itu dianggap termasuk merosak agama. Dianggap sebagai perkara merosak agama. Dan perkara kedua yang dipelihara oleh para sahabat pada zaman Nabi SAW adalah sikap kecurangan, al-ghish, iaitu menipu. Sedangkan Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang menipu, iaitu curang, maka dia bukan termasuk dalam golonganku. Man ghasya falaysa minni. Tipu dalam jual beli, tipu dalam urusannya dengan orang ramai. Baik, kita lihat pada zaman ini orang ramai amat mempermudahkan masalah kecurangan. Bahkan sebahagian mereka ada yang menganggap kecurangan sebagai kecanggihan dan kejeniusan. Ada perkataan, maknanya pandai, al-hadq, asyatarah, maknanya bijak. Kalau siapa yang pandai tipu tu kira pandai. Dan yang menganggap kecurangan dan dalam jual beli dan transaksi. Padahal Nabi SAW melepas diri dari orang yang curang kepada manusia. Dan semua benda mereka suka tipu. Banyak kita lihat macam-macam cara nak market dengan barang mereka, dengan kata-kata yang tipu ataupun dengan perkara yang ada je sebaliknya, ada hidden cost ni semua. Ni semua tidak jujur, tidak telus. Baik, rupa-rupanya kita dapati harganya lebih banyak daripada yang sebutkan. Pintu satu $80 je. Sekali bila sampai yang $80 tu tak ada. Tapi dia tunjukkan yang 200 berapa. Pintu toilet. Tak suat khabar. Tak pernah betul. Patutlah iklan dia boleh ada tiap-tiap hari kat dalam suat khabar. Itu adalah penipuan ataupun bukan? Satu jenis penipuan. Ada yang dijanjikan begini, lepas tu dia kasihkan yang lain. Sebenarnya dia berikan alasan-alasan. Nah. Dan ini amat banyak sekali. Sedangkan Nabi SAW, siapa yang menipu orang, yakni melaku curang, maka dia bukan daripada aku. Itu satu perkara yang amat bahaya, bukan daripada golongan Nabi. Jadi satu ancaman yang berat daripada Rasulullah SAW. Tapi zaman sekarang, siapa yang tak berlaku curang, maka seolah-olah dia adalah orang yang bodoh. Terbalik. Nah, inilah yang disebutkan oleh Anas radhiyallahu an, mereka anggap perkara itu lebih halus daripada rambut. Nah. Baik, kemudian di antaranya adalah berdusta, al-kadzib. Sedangkan dusta termasuk masalah besar pada masa sahabat, dan mereka memandang kedustaan termasuk hal-hal yang dapat merosak agama. Kadzib itu dosa besar, bukan dosa kecil. Tapi pada saat ini kebanyakan manusia menganggapnya sebagai perkara yang gampang, sehingga dengan mudahnya dia berbohong dan tidak memperhatikan kebohongan. Padahal Nabi SAW bersabda, orang yang sering berdusta dan terbiasa untuk berdusta, wa yataharral kadzib, maka apa akan jadi? Dia akan ditulis sampai dia akan ditulis di sisi Allah sebagai kadzab, sebagai pendusta. Itulah kita baca di sini sebelum. Bahkan ada manusia yang berani berdusta dalam perkara-perkara yang berbahaya sehingga dia mengakui milik orang lain yang bukan miliknya dan mengadukannya di depan hakim serta bersumpah atas nama Allah bahawa itu milik. Dalam Islam kita boleh dakwakan sesuatu itu, sesuatu yang ada pada tangan orang. Kalau tak ada bukti, apa ni, kita boleh bersumpah, demi Allah orang itu berhutang pada aku, demi Allah barang yang ada pada orang tersebut adalah milik aku. Kalau orang yang kita dakwakan tu dia tak mau bersumpah ataupun dia ragu-ragu betul ke tak betul aku hutang dengan dia, kita dapat tak apa yang kita tuntut. Kita kata orang tu hutang dengan kita RM5,000 dia kena bayar dengan kita. Ini kalau dalam mahkamah Islam, cukup dengan sumpah kita. Tetapi ada jalan keluarnya. Kalau orang tersebut yakin bahawa dia tidak berhutang, dia tidak ada apa yang didakwakan oleh orang tadi, maka dia pun bersumpah. Wal-bayinatu ala man ankara. Al-bayinatu ala al-mudda'i wal-yaminu ala man ankara. Jadi bukti hendaklah didatangkan oleh orang yang mendakwa. Dia mesti bawa bukti. Buktinya mesti di sini adalah dua orang saksi ataupun yang boleh menduduki tempat bukti, seperti dokumen dan sebagainya. Tetapi kalau kita dah dakwa, kita pula tak ada bukti, orang yang didakwa tu ada dua keadaan. Sama ada dia mengaku betul aku ada hutang dengan orang ni, contohnya dia dakwa hutang, betul aku ada hutang, maka dia kena bayar. Ataupun dia kata tidak, aku tidak ada hutang. Ini namanya dia ingkar. Baik. Dan kalau dia ingkar ini, hakim akan pergi balik kepada orang pertama. Sekarang orang ni dah ingkar, dia nafikan dakwaan kau, kau tak ada bukti, kau nak sumpah. Jadi kalau orang tu nak sumpah, mati-mati dia nak duit dia tu ataupun duit tu, maka dia pun bersumpah dengan nama Allah SWT. Dan kita tahu kalau dia tak betul, maknanya dia bohong dan menggunakan nama Allah SWT untuk perkara dunia ini adalah satu dosa yang amat besar. Nabi SAW, siapa yang bersumpah untuk mendapatkan sesuatu daripada harta seorang yang muslim, maka dia akan bertemu dengan Allah SWT wa huwa alaihi ghadban, dalam keadaan Allah murka terhadap itu dosa. Jadi dia sumpah. Kalau orang itu yang tak saya katakan tadi, kalau dia orang ni dah sumpah, takkan dia bohong pula. Kadang-kadang kan terlupa ada hutang ke tak ada hutang kan. Jadi iyalah, jadi dia bayar tu, dan orang ni dapat apa yang dia dakwakan. Cari percuma saja dengan sumpah dia saja. Tapi cara keluarnya adalah orang tersebut pun bersumpah, aku bersumpah bahawa apa yang dia dakwakan ni, yakni aku berhutang dengan dia, aku bersumpah bahawa aku tidak berhutang apa-apa dengan dia, maka hakim akan apa? Akan tutup kes tersebut. Sebab orang ni sumpahnya tak cukup kuat, dibalas atau dibatalkan oleh sumpah pihak yang kedua. Pihak yang kedua pun dah sama-sama sumpah. Tapi kalau orang ini boleh bawa bukti saksi, orang ni tak boleh sumpah. Orang yang didakwa tak boleh sumpah, sumpah aku tak hutang dengan dia. Dah ada bukti ni, saksi dua orang juga tu, ataupun dokumen dan sebagainya. Jadi hukum ini, hukum Islam ini, dia adil. Tetapi kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala ni syariat meletakkan sumpah itu sebagai apa ni, satu status dengan bukti. Dia boleh menggantikan bukti. Dan sumpah itu adalah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia satu perkara yang besar di sisi syariat. Jadi biasanya atau sepatutnya orang beriman kepada Allah SWT akan mengagungkan Allah SWT dan tidak tergamak nak gunakan nama Allah SWT dan berbohong. Itu asal dia. Sebab itu dia kuat di dalam mahkamah ataupun di dalam syariat Islam. Jadi kalau ada orang yang imannya tak kuat, dia gunakan, dia bersumpah dengan sumpah yang bohong, dia akan dapat apa yang dia nak. Tapi kita tahulah, dia dapat sekarang ini, dia akan dimurkai oleh Allah SWT. Jadi itu perkara-perkara yang selalu berlaku pada zaman kita ini. Pada zaman sahabat, mereka sumpah pun tak mau. Sumpah betul pun tak mau. Apalagi sumpah bohong. Baik. Dan itu 420 perenggan yang berikutnya kita lompat sikit. Penulis An-Nawawi rahimahullah taala kemudian menukil dari Abu Hurairah hadis yang kedua pula. Dia berkata, sesungguhnya Allah cemburu, innallaha yagharu. Cemburu. Wa ghairatullahi an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Dan cemburunya Allah adalah apabila seorang itu melakukan apa yang diharamkan Allah. Sebelum kita pergi pada hadis ini, hadis yang tadi itu, hadis Anas bin Malik, apa kaitannya dengan bab al-muraqabah, mawas diri? Saya rasa jelas bahawa perkara kita di dalam perbuatan kita setiap hari, hendaklah kita sentiasa mengawas diri kita, melihat amalan kita itu, dan jangan sampai kita abaikan, kita remeh-remehkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dosa sama ada dia kecil pun kita jangan enteng-entengkan. Sebab apa? Sebab orang yang betul-betul ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, ingin beribadah dengan maqam al-ihsan, iaitu seolah-olah dia melihat Allah ataupun Allah melihatnya, maka dia akan pelihara dirinya daripada segala perkara yang boleh mencacatkan agamanya, apalagi yang boleh merusakkan agama. Sebab kalau dia tak pelihara satu demi satu, yakni utasan benang itu akan apa ni, akan tercabut, dan akhirnya apa dia akan lagi, dia akan jadi telanjang. Ini adalah masal ataupun perumpamaan bagi orang yang apa, yang tidak memelihara agama. Satu persatu ural Islam dia akan cabut, tercabut-cabut, dan kain ataupun pakaian yang tutup aurat ni, ataupun pakaian Islam yang menutup aurat Islam yang paling kuat sekali adalah masalah akidah. Cinta kerana Allah dan benci kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat riwayat dalam bab ini. Baik, itu yang asas. Kemudian yang lain tu ada banyak lagi. Islam itu seolah-olah satu pakar, satu pakaian. Jadi terpulang kepada orang yang memakainya, dia nak biarkan pakaian itu cantik sempurna menutup anggota badannya, ataupun dia nak rusak-rusakkan, dia nak koyakkan, dia nak robekkan, ataupun dia tanggalkan sekali sehinggakan Islam itu terhanya pada nama sahaja. Jadi di sini sama juga. Jadi kita dapati bahawa berusaha untuk meningkatkan atau memelihara amalan-amalan kita itu ada satu yang dituntut, dan dia termasuk al-babul muraqabah. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tentang Allah Subhanahu wa taala cemburu. Ini bukan kata Abu Hurairah. Kali ini adalah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yaghar. Inna sesungguhnya Allah itu adalah isimnya. Yaghar adalah khabar. Jadi khabar untuk Allah Subhanahu wa taala, dan inna sesungguhnya apa tujuannya? Adalah untuk mengkuatkan kata-kata. Orang Arab tak suka-suka pakai inna ataupun laqad. Jadi orang Arab biasa cakap kitabun ataupun al-kitabu. Kita tak payah cakap innal kitaba alal maktab. Kitab itu atas meja. Tak payah nak cakap sesungguhnya kitab ni atas meja. Buat apa kan? Ini bukannya nak drama. Jadi bila orang Arab gunakan inna, kita lihat dalam Quran banyak kan ada inna, ada walaqad, waqad dan seterusnya. Itu semua adalah emphasis. Asalnya tak perlu, kalau tak perlu emphasis, tak ada emphasis. Jadi kaedahnya begini. Kalau perkara itu amat penting, maka biasanya orang Arab akan bawakan huruf-huruf ataupun perkataan-perkataan yang menunjukkan kepada emphasis, kepada kepentingannya. Dan biasanya di dalam hal-hal ghaib, hal-hal yang berlaku pada hari kiamat tentang syurga dan sebagainya, maka akan diiringi perkataan-perkataan tersebut dengan kata-kata yang menguatkan. Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari sujud. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam bab wudu. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat hurran muhajjalin, bercahaya warna putih dahinya dan kakinya. Min atharis sujud, daripada bekas, min atharis sujud, min atharil wudu, daripada bekas wudu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi kat situ ada innah, sebab ni adalah perkara yang berkaitan dengan hari kiamat. Biasanya orang senang nak percaya perkara yang mereka tak nampak, susah kan? Jadi dikuatkan dengan lafaz-lafaz inna. Kemudian dalam hal ini sifat Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha yaghar, sesungguhnya Allah itu cemburu. Yaghar ni ya ni bukan apa? Yaghar ni adalah satu perbuatan. Kalau ada sudut dia punya struktur kalimat dia, dan terjemahannya paling tepat memang adalah cemburu. Semua faham apa makna cemburu? Ya, ini sesuatu yang mana biasanya berlaku pada masalah maruah kita lah. Mahram kita, isteri contohnya, adik ke ataupun ibu ke, biasanya yang berkaitan dengan apa ni, orang-orang perempuan. Ini lelaki dengan perempuan. Jadi dia tak mahu mahramnya itu apa ni, dianiaya ataupun dikacau dan sebagainya, apalagi dinodai. Nah, itu memang sifat yang ada pada apa? Pada orang lelaki. Itu sifat cemburu. Pasal dianggap itu adalah milik dia semata-mata. Apa dia kata orang, milik eksklusif. Baik. Kemungkinan juga orang perempuan juga ada sifat ghairah, cemburu. Tapi cemburu orang lain macam sikit lah, tapi cemburu juga. Tapi maksudnya dia nak suaminya ke atau apa ke untuk dirinya sendiri. Yang penting ciri asas tu ada dekat situ. Itu sifat cemburu yang kita semua tahu. Cuma ada orang ada cemburu apa? Cemburu celik. Ada yang cemburu buta. Tapi yang banyak lagi cemburu buta. Yang tak pasal-pasal cemburu, sikit-sikit je cemburu. Jadi ni lagi dia tersenyum sikit aja, dia dah start cemburu. Ingatkan apa? Lain macam eh. Itu yang buta punya. Naam. Tapi kita nak cerita pasal tu. Kita nak cerita pasal macam mana nak faham sifat cemburu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khabarkan demikian. Asalnya kalau sesuatu sifat Allah Subhanahu Wa Taala dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita terima ataupun kita tolak, ataupun kita tukar-tukarkan maknanya. Asalnya kita terima. Kita terima. Cuma yang wajib atas kita dalam masalah sifat Allah SWT ini, oleh kerana dia sesuatu yang gaib, kita tak tahu, kita tak nampak, dan kita tak akan dapat faham hakikatnya bagaimananya, maka kita terima dan kita katakan sifat ini adalah sifat Allah SWT dan sesuai dengan maha sempurnanya Allah SWT. Dia adalah sifat kesempurnaan, bukan sifat yang mengurangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi innallaha yaghiru. Yang kita lihat apa kata Nabi SAW lagi, wa ghairatullahi, dan kecemburuan Allah adalah jika seorang itu, an ya'tiyal mar'u, seorang manusia itu mendatangi, ya'tiyah, dia tak kata ya'al, tapi maknanya lebih kurang, apa yang diharamkan Allah atasnya, ma haramallahu alaihi. Jadi nampak tak perbandingannya? Kecemburuan manusia tadi, lelaki tadi terhadap mahram-mahramnya, kan, dengan kecemburuan Allah SWT. Perbandingannya adalah kalau orang manusia cemburunya pada mahram, tak mau dinodai, dikacau, di apa semuanya, Allah Subhanahu Wa Taala ada menghalalkan beberapa perkara. Banyak perkara sebenarnya, daripada makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Dan Allah telah mengharamkan banyak juga perkara. Baik. Jadi sepatutnya apabila Allah SWT halalkan, ambil yang halal lah, jangan pergi pada yang haram. Dan bila Allah SWT haramkan beberapa perkara, jangan lakukan yang haram. Yang halal masih banyak. Baik. Jadi ini seolah-olah seperti apa? Seorang manusia dengan mahram-mahramnya. Tapi ini adalah pengharaman yang Allah SWT haramkan. Mahram kita, kita haramkan orang lain daripada kacau, daripada apa kan? Allah SWT pula, dia ada berapa perkara, berapa perbuatan yang Allah haramkan. Jadi mahram Allah SWT. Sebagaimana seseorang itu cemburu bila orang lain kacau datang pada mahram-mahramnya, begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan lebih lagi, dengan yang lebih mulia lagi, lebih sempurna lagi, Allah cemburu orang datang tahu-tahu buat perkara yang Allah dah haramkan. Ghairatullahi an ya'tiyal mar'u ma haramallahu alaihi. Cuma ada banyak perbezaan antara cemburunya manusia, cemburunya Allah SWT. Kalau kita berikan beberapa renungan, fikiran, kita dapat perbezaannya. Semua yang sempurna hanya ada pada cemburunya. Sifatnya Allah SWT. Sifat manusia tak ada. Dia ada buta punya kan, ada kan? Dia ada yang tak patut punya. Dia ada yang ikut hawa nafsu dia ataupun kepentingan dirinya sendiri. Sebab tu dia tak kasih mahramnya pergi kat situ atau juga ke sana dan ke sini. Baik. Tetapi kalau cemburunya Allah SWT, sebagaimana di dalam syarah Syekh Zaini rahimahullah, yang Allah haramkan tu bukan untuk Allah. Itu beza. Jangan pakai sutera untuk lelaki, jangan pakai emas untuk lelaki contoh. Itu bukan untuk Allah SWT. Allah lokek. Tak mau kasih awak pakai benda-benda yang bagus ni. Jangan minum arak. Ini bukan Allah SWT lokek, jangan minum arak contohnya. Tapi Allah haramkan semuanya, semuanya dengan hikmah. Semuanya adalah untuk kebaikan siapa? Kebaikan hamba itu sendiri. Nah, itu bezanya antara perbezaan yang kita boleh lihat antara cemburu Allah manusia dengan cemburunya Allah SWT. Semua karak yang diharamkan Allah SWT baik untuk manusia. Sama ada kita nampak dengan jelas, ataupun kita nampak dengan kabur, ataupun terus kita tak nampak terus. Tapi kita mesti yakin. Oleh kerana Allah SWT Al-Hakim, Al-Alim, Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, maka Allah tak akan letakkan sesuatu hukum itu bukan pada tempatnya. Jadi yang diharamkan mesti baik pada kita, untuk kita, dunia kita ataupun dunia dan agama dan akhirat. Ya ke tidak? Nah. Jadi bila Allah SWT haramkan, awak buat apa yang diharamkan oleh Allah SWT, Allah cemburu daripada sudut situ. Allah marah, Allah murka dengan, dan Allah SWT akan balas tentu kali. Manusia yang cemburu tanda dia tak boleh buat apa-apa. Nangis saja atau sedih saja, geram saja, menggeletar saja. Tapi Allah SWT yang cemburu, na'udzubillah. Jadi di sini mengingatkan kita, tak ada lain maksud daripada hadis ini, hinggakan Imam Nawawi RA masukkan dalam bab ini, bab muratabah, supaya apa kita ingat setiap kali kalau kita nak lakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, Allah cemburu. Cemburu, gairah. Orang Arab kalau dengar perkataan ini, mereka tahu lah, mereka faham. Dan saya yakin kalau kita orang Melayu pun tahu makna cemburu. Kalau kita tahu orang itu cemburu terhadap beberapa perkara, kita berani tak nak lakukan perkara tersebut? Itu mesti memang nak perang betul lah, nak gaduh kan. Banyak perkara kita boleh buat, kita boleh kacau dia, boleh apa dia semua. Tapi kalau kita tahu bab ni dia cemburu, dia punya marah betul satu macam. Ya ke tidak? Sebab tu kata Nabi SAW, bukan ada satu hadis, hadis ni hadis yang panjang, tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan apa ni, tentang kelebihan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada Umar, yang bahagian tu jelah yang saya ingat, dia telah bermimpi. Nabi sallallahu telah bermimpi dan ada di dalam syurga ada sebuah istana yang besar dan hebat. Baik, kemudian kata Nabi SAW, aku bertanya, zahirnya pada malaikat lah, istana ini milik siapa? Jadi dikatakan kepada beliau, ini adalah milik Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW berkata, aku baru nak masuk nak tengok kat istana ini, tiba-tiba aku teringat ghairata Umar. Teringat apa? Cemburunya Umar. Rupanya Umar radhiyallahu anhu terkenal dengan sifat cemburunya. Barang dia, apa semua, dia cemburu, yang kacau. Ha. Nak minta izin. Jadi Nabi SAW tak jadi nak masuk, jangan mimpi lah, tak jadi nak masuk istana milik Umar radhiyallahu anhu, takut Umar cemburu. Jadi Umar radhiyallahu bila dengar tu dia betul sedih ataupun dia hairan. Dan dia kata pada Nabi SAW, a'alayya a'alayka agar ya Rasulullah, adakah aku nak cemburu terhadap engkau wahai Rasulullah? Engkau kalau engkau masuk aja apa nak buat semua boleh sebab engkau Rasulullah. Tapi Nabi SAW dia tahu bagaimana dia nak jaga, dia usaha untuk jaga hati para sahabatnya radhiyallahu anhu. Jadi di sini jelas mana cemburu dekat sini. Kita apa tu tidak mahu orang lain mengganggu ataupun melakukan ataupun mengganggu perkara yang telah yang kita anggap sebagai milik kita secara khusus. Jadi demikianlah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT ni banyak sebenarnya. Baik. Dan kalau Allah SWT cemburu terhadap perkara-perkara tersebut dan Allah SWT mempunyai sifat cemburu, maka tentulah seorang yang berakal dia akan berfikir banyak kali sebelum dia lakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat cemburu ni sifat bagus, sifat sempurna, sifat yang mulia ataupun tidak, sifat yang layak untuk Allah SWT ataupun tidak, jawapan tentu sekali. Kalau orang tak cemburu, dia tak kisah isteri dia jalan dengan siapa pun, sampai kat walimah atau berbual dengan kawan lama atau dia berbual tukar nombor apa semua, senyum-senyum ketawa-ketawa dengan lelaki lain tentang dengan bekas boyfriend. Kan ada macam tu. Jalan hari raya macam-macam apa ni, macam pergi parti saja. Padahal tu isteri ataupun anak dia dan sebagainya. Orang yang tak ada cemburu itu macam apa? Macam haiwan. Dan antara haiwan yang paling tak ada cemburunya adalah khinzir. Dia tak peduli. Dia boleh bersatu dengan apa ni? Depan apa? Di depan betina-betina lain. Dia tak ada kisah pun. Sebab tu siapa yang makan khinzir itu akan mewarisi sifat-sifat khinzir orang tu. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Jadi di sini perlu kepada sifat cemburu. Cuma untuk kita manusia mesti pada tempatnya lah. Nah, kita mesti cemburu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam kitab ini saya sebutkan tadi, ada dekat sini tadi muka surat 420, Allah bersifat cemburu, manusia tahu bahawa Allah Maha Bijaksana, Maha Penyayang dan tidak mengharamkan sesuatu bagi hambanya kerana bakhil kepada mereka. Tetapi seseorang lalu berbuat maksiat kepada Allah, apalagi berzina. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahawasanya beliau bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih dicemburui oleh Allah daripada hambanya yang berzina atau hamba perempuannya yang berzina. Jadi cemburu Allah SWT pun ada darajat. Lagi teruk, lagi buruk, lagi keji dosa tersebut, lagi besar cemburu Allah SWT. Baik, kerana zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang sangat hina. Kana fahishatan wa sa'a sabila. Maka dari itu Allah mengharamkan zina kepada hamba-hambanya dan segala sarana yang dapat menghantarkan kepada zina. Zina ni satu matlamat. Tapi jalan kepada zina ni punya banyak. Makin lama, makin banyak. Makin ada teknologi, makin banyak jalan kepada zina. Baik. Jadi mula-mula nak kenal-kenal dengan orang asing dan sebagainya. Itulah yang ada tempat-tempat yang boleh kenal-kenal orang dan sebagainya. Lepas tu dia berbual, dia add friend dan sebagainya. Tak pernah awak kenal dan seterusnya. Lepas tu macam apa ni, dia berterusan-berterusan-berterusan sampai akhirnya berlaku kepada penzinaan. Nah. Jadi Allah SWT bukan haramkan zina tu saja. Allah SWT haramkan jalan-jalannya. Firman Allah SWT, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Dekat pun tak boleh. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra. Jadi kalau kita lihat Allah SWT nak haramkan apa pun boleh, tak payah nak sebutkan sebab tu. Tapi kita dapati dalam Quran kebanyakan perkara yang Allah SWT haramkan itu sebutkan sebab, sebutkan hikmah. Kenapa gagal? sebab Allah SWT beri perintah, beri larangan ni pada orang manusia. Manusia ni apa sifat dia? Beza dengan haiwan. Dia berakal, dia boleh berfikir. Jadi bila diterangkan sebab padanya, dia akan apa? Dia akan faham. Dan itu akan membuat dia lebih apa ni? Lebih mudah untuk patuh kepada perintah tu ataupun pada larangan tersebut. Baik. Jadi setakat jangan buat ni, buat ni, jangan buat gini, orang tak puas hati. Lagi kalau apa ni, jiwa tu memberontak dengan hawa nafsu dan sebagainya. Dia mesti nak tahu kenapa, mesti nak tahu kenapa. Kadang-kadang dah tahu kenapa pun dia tak puas hati. Itu tak guna, kita kasih reason pun tak guna. Baik. Jadi ada pun syariat Allah SWT, Allah Maha Berkuasa untuk menghukum, buat apa juga hukum. Tapi Allah dalam hal ini, Allah selalu akan apa? Terangkan sebab. Ini yang namakan ta'lil. Jadi zina itu jangan dekat sebab innahu kana fahishatan. Dia adalah satu fahishah. Fahishah ni kekejian. Dan dia dalam kategori syahwat. Itu bezanya fahishah dengan dosa-dosa lain. Namakan fahishah ni satu benda yang dahsyat. Fahush maknanya jahat, buruk. Jadi dalam istilah jarah wa ta'dil, masalah hadis lah. Jadi perawi ini buat silap. Yalah, perawi ini buat silap. Yukhti apa maknanya? Silap. Dia dalam riwayat-riwayat je, dia silap lah. Perawi ini buat silap banyak. Nanti orang akan kata apa? Yukhti'u kathiran. Dia banyak buat silap. Tapi kalau silap dia dah lampau banyak, mereka yang kata apa? Fahusha khata'uhu. Fahusha khata'uhu. Fahush. Maknanya kesalahannya terlampau banyak. Jadi level dia apa? Teruk punya. Banyak sangat salah. Kalau dah fahusha khata'uhu, awak boleh terima tak riwayat dia? Memang dia kira hadis yang paling da'if. Hadis yang da'if lah, lemah sangat. Jadi daripada kalimat yang sama fahusha. Jadi fahisha tu maknanya dah teruk sangat. Sebab dia berkaitan dengan apa? Dengan syahwat. Nah, fahishatan wasa'a sabila. Dan dia adalah jalan yang buruk. Menunjukkan bahawa ada jalan yang baik untuk menyampaikan ataupun memenuhi nafsu syahwat. Matlamat sama, tapi ada dua jalan. Jalan buruk sangat ni, dan satu jalan yang boleh, jalan yang baik, jalan yang suci, iaitu dengan bernikah. Allah SWT bukan haramkan terus kita lampiaskan syahwat. Tapi jalan dia, iaitu dengan bernikah. Dan nikah tu ada syarat-syarat ni. Awak jangan cakap pula, dah lah, ada nikah ni macam, tapi susah je. Dah ada jalan pun awak cakap susah. Yang senang awak nak, mana boleh. Nak sesuatu, semua ada apa? Ada harga ni. Bukan awak makan terus awak buang, makan terus buang, mana boleh. Ini apa? Ini manusia. Ini wanita. Baik. Sebab tu perbuatan orang-orang Syiah paling buruk sekali. Kita tahu kan apa amalan mereka? Nikah mut'ah. Tak ada lain sebab yang mereka adakan nikah mut'ah dalam agama mereka untuk tarik apa? Tarik remaja untuk apa? Untuk masuk agama mereka. Sebab nak nafsu, nak seks, senang aja nikah mut'ah. Nikah mut'ah maknanya kontrak. Nikah yang terbatas dengan waktu tertentu. Aku nikah dengan kau 3 bulan. 3 bulan okey. Aku nikah dengan kau 3 hari. Aku nikah dengan kau 3 jam. Cuba bayangkan. Itu nikah ke apa tu? Sebab tu kata ulama, semua nikah yang terbatas dengan waktu, dia zina. Betul lah? Betul. So, tak boleh dia kata aku nikah kau kat Singapura ni, nanti bila aku balik kat negeri aku, tak mau cakap lah negeri mana, kau akan diceraikan. Sah ke tidak sah? Nikah macam itu tidak sah. Itu adalah zina. Nah. Baik. Jadi Allah SWT cemburu, paling cemburu bila orang datang dan buat zina ataupun perempuan itu buat zina. Baik, jika seorang berbuat zina, maka Allah sangat cemburu kepadanya, dan paling besar kecemburuannya daripada perbuatan haram lainnya. Apalagi al-liwat, homoseksual, iaitu laki-laki yang berhubungan badan dengan laki-laki. Jadi perbuatan ini lebih besar dosanya, maka dari itu Allah menjadikannya termasuk dalam perbuatan yang lebih keji dari zina. kata Syekh Zainin, liwat lagi dahsyat daripada zina. Jadi lebih dicemburui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dalilnya, dalilnya baik kat sini kita baca. Imam Nabi Lut alaihissalam telah berkata kepada kaumnya sebagaimana dalam Al-Quran, atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Mengapa kamu wahai kaumku mengerjakan perbuatan fahishah? Tapi dalam bahasa Arab dia ada al, ada alif lam, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum. Jadi orang pertama yang melakukan liwat laki dengan laki ni siapa? Kaum Nabi Lut alaihissalam. Sebab tu ulama kata salah kita kata liwat ataupun lutiyah. Bahasa Arab panggil apa? Homoseksual ni lutiyah. Sebab Lut tu nama siapa? Nama Nabi. Nabi itu yang melarang perbuatan ini. Macam mana kita boleh sebarkan perbuatan yang paling jahat ini kepada Nabi Lut alaihissalam? Itu disebutkan oleh sebagian ulama. Terlafaz-lafaz yang dah diguna pakai sepatutnya tak di tak digunakan. Nah. Jadi dalam ayat ini Allah berfirman dengan menyebut kata al-fahisha atatunal fahishata. Jadi apa beza alif lam? Kalau kita lihat dalam dalam ayat Isra tadi, innahu kana fahishatan, tak ada alif lam. Zina itu adalah satu fahisha. Ini satu fahisha daripada banyak-banyak fahisha, banyak kekejian. Tapi kalau liwat ini adalah al-fahisha, the kekejian. Yang ini lebih lebih teruk lagi. Jadi itu dalil bahawa perbuatan ini lebih diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun apakah hukum orang yang berliwat? Sebagian ulama kata hukumnya sama dengan orang yang berzina. Sebab hakikatnya adalah al-ilaj, yang dimasukkan zakar dalam dalam apa ni kemalu dalam faraj sepatutnya, tapi dia masukkan dalam tubuh, kira dia adalah satu zina jugalah. Sepatutnya hukumnya sama. Tapi ada ulama mengatakan tidak, hukumnya adalah dibunuh, dibunuh orang tersebut. Dan terdapat hadis yang diriwayatkan dalam hal ini, yang dipertikaikan adakah hadis ini sahih ke tidak, bahawa orang yang melakukan liwat ini hendaklah dibunuh. Orang yang melakukan, orang yang dilakukan. Begitu juga perkara-perkara yang haram yang lain seperti mencuri, minum khamar dan semuanya itu dicemburui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting kat sini apa dia? Seorang yang ingin memelihara dirinya, sentiasa mengawas dirinya, hendaklah dia apa ni? Tinggalkan, jauhkan dirinya daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan kita belajar hadis-hadis ini, maka mungkin dia akan memberikan kita peringatan. Baik, walau macam mana pun kita baca sekali, seminggu sekali dan sebagainya, nanti kita akan lupa. Sebab tu wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Dan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Semua agama ni sebenarnya adzikra, tazkirah. Semuanya tazkirah. Quran ni sebutkan sebagai tazkirah. Mesti kena selalu ingat. Dan orang yang bagus, yang pandai adalah suka kepada peringatan, bukan orang yang bosan dengan peringatan. Baik. Peringatan tu baik insya-Allah taala, apalagi peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita berhenti di sini, kita sambung kasih syiar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.